Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang sangat banyak yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Yang ada pada kita hendaklah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang wajib bagi kita semua. Kalau menghitung, sungguh tidak akan mampu kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, akan aku tambah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja ya nikmat yang ada pada kalian, dari Allah sumbernya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu. Yang wajib bagi kita hanyalah mensyukurinya. Di antara sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat thalabul ilm. Dimudahkan kita bisa thalabul ilm syar'i, belajar ilmu agama. Sesuai dengan yang dimudahkan. Dulu kita dimudahkan duduk di majelis ilmu. Sekarang kondisi belum memungkinkan. Maka jangan sampai kita luput dari belajar agama. Jangan sampai kita luput dari mencari-cari nasihat para ulama, para asatidzah. Tetap kita bersemangat talabul ilmi syar'i. Banyak jalan dengan cara membaca buku, membaca faedah, dan yang semisalnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya, "Ihris 'ala ma yanfa'uka." Bersemangatlah terhadap perkara yang memberikan manfaat kepadamu. Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersemangat. Baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Sehingga ma'syarul ahibbah barakallahu fikum. Seorang talibul ilm dalam kondisi bagaimanapun dia tetap talibul ilm. Tidak semangat belajar hanya ketika di majelis saja. Tidak semangat belajar ketika bersama-sama saja. Dia selalu berupaya yufid wa yastafid. Mengambil faedah dan memberi faedah. Dimanapun dia berada. Di rumah. Di tempat orang tuanya. Dimanapun dia berupaya supaya bisa mendapatkan faedah. Dalam kondisi normal, ketika masjid dibuka dan dimudahkan untuk ta'lim, tetap dia semangat. Sekalipun dalam kondisi yang selain itu, seseorang belum dimudahkan untuk ta'lim. Sebagaimana di masa kita sekarang ini, kita dianjurkan dengan sangat untuk ibadah di rumah. Tetap semangat ta'lim, walaupun di rumah. Semangat mencari faedah walaupun di rumah. Walhamdulillah ma'asyaral ahibbah a'azzakumullah. Telah kita lewati pada pertemuan yang lalu tentang pembahasan sirah Amirul Mukminin Uthman bin Affan. Hal afu minkum telah lama libur. Sekarang kita lanjutkan kembali. Kita sampai pada gerakan Abdullah bin Sabah yang mempengaruhi umat untuk membenci Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Abdullah bin Sabah adalah seorang yang jahat berupaya untuk menjatuhkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sekian banyak manusia yang telah dia provokasi. Sekian banyak alasan yang telah dia siapkan untuk menjatuhkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, untuk memberontak kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang akhirnya dia punya pengikut. Pengikutnya yang ikut bersama dengannya untuk memberontak kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita akan sebutkan beberapa alasan mereka ketika hendak memberontak kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bukan mereka tidak punya alasan mereka. Tetapi mari kita lihat alangkah lemahnya alasan mereka. Alangkah lemahnya apa yang mereka jadikan landasan untuk memberontak kepada seorang yang memiliki keutamaan besar di dalam Islam ini. Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya sahabat yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Para sahabat mengetahui keutamaan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Para ulama berdiri membela para sahabat. Tatkala ada yang ingin menjatuhkan para sahabat, walhamdulillah Allah bangkitkan ar-rijal, para laki yang berusaha untuk membela mereka dengan hak, dengan benar. Karena hubbus sahabati wajibun, mencintai para sahabat hukumnya wajib. Hubbus sahabati minad din, mencintai para sahabat termasuk bagian dari agama. Hubbus sahabati minad din, mencintai para sahabat bagian dari agama. Barakallahu fikum. Sekarang kita lihat apa sih alasan mereka, kenapa sampai begitunya mereka memperlakukan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Di antara alasan mereka, kita sampaikan beberapa yang kita mudah untuk menyampaikannya, yang dimudahkan bagi kami untuk menyampaikannya, karena kita juga berusaha untuk menyingkat pembahasan ini, dibuat seringkas mungkin dan semudah mungkin untuk difahami. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan bahasanya mudah difaham, mudah-mudahan bisa diringkas. Barakallahu fikum. Di antara alasan mereka adalah bahwa Uthman bin Affan pernah mengasingkan Abu Dzar ke suatu tempat yang disebut dengan Robdah. Apa-apaan ini? Kenapa ini Uthman melakukan seperti ini? Abu Dzar keutamaannya sangat besar. Abu Dzar min ulama'i sahabah, termasuk ulama sahabah. Abu Dzar adalah seorang yang mulia, kenapa diasingkan? Jadi seolah-olah disudutkan Abu Dzar, dijauhkan dari umat. Atau ucapan yang semisal ini. Kita lihat bagaimana duduk perkaranya. Barakallahu fikum. Abu Dzar na'am, seorang sahabat mulia yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Abu Dzar Jundub Ibnu Junadah Al-Ghifari, itu nama beliau. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Tahdzibul Asma'i wal Lughat jilid yang kedua halaman 486 mengatakan Jundub bi dhammil jim, Jundub dengan didhammahkan huruf jim, jadi membacanya ju. Wa bi dhammid dal, dan didhammahkan huruf dalnya, Jundu. Wa bi fathiha, dan boleh difathahkan, boleh dengan Jundub, boleh pula dibaca dengan Jundab. Wa Junadah bi dhammil jim, lafaz Junadah dengan didhammahkan jim, ju. Kalau Junadahnya hanya satu bacaan, Junadah, tidak Janadah. Kalau Jundub ada dua bacaan, Jundub Ibnu Junadah, Jundab Ibnu Junadah, boleh dua-duanya. Ahadus sabiqin al-awwalin, salah satu dari sahabat yang terdahulu masuk Islam. Subhanallah. Sahabat senior, termasuk sahabat yang senior. Wa min nujabai ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari sahabat yang mulia. Sahabat yang besar, sahabat yang memiliki keutamaan besar. Qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentangnya, ma adallatil khadra'u wa la aqallatil ghabra'u asdaqa min Abi Dzar. Tidaklah langit menaungi, bumi membawa yang lebih jujur dari Abu Dzar. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi di dalam Jami'nya dalam Kitabul Manaqib bab Manaqib Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nomor hadis 4135. Al-Imam Tirmizi mengatakan hadza haditsun hasan. Hadisnya hasan dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanadnya bagus, sanadnya jayyid sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam Al-Isabah jilid yang ketujuh halaman 108. Al-Imam Tahawi rahimahullahu taala menjelaskan makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang dinaungi oleh langit dan yang dibawa oleh bumi yang lebih jujur dari Abu Dzar. Al-Imam Tahawi rahimahullahu taala mengatakan di dalam Syarah Mushkilil Athar jilid yang kedua, halaman 12, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, kana radiyallahu anhu fi a'la maratibis sidqi. Jundub bin Junadah, beliau adalah fi a'la maratibis sidqi, berada pada tingkatan kejujuran yang paling tinggi. Walam yakun fi dzalika ma yanfi an yakuna qad kana fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man huwa fi sidqi mithlahu, dan tidak menafikan ada sahabat lain yang setara dengan beliau dalam hal kejujuran. Fa ka'anna alladhi fi hadzal hadits, seakan-akan di dalam hadis ini itsbatu a'la maratibis sidqi li Abi Dzar, menetapkan tingkatan kejujuran yang paling tinggi pada Abu Dzar. Wa laisa fihi nafyu ghairihi, dan di dalam hadis ini tidak difahami selain beliau dinafikan sifat ini. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Tahawi di dalam Syarah Mushkili Al-Athar. Ma'syaral ahibbah barakallahu fikum. Banyak terjadi perselisihan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan sendiri. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapa saja yang hidup nanti di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin. Di antara para sahabat sekalipun terjadi perbedaan pendapat dalam hal fikih, dalam hal sudut pandang. Terjadi di antara mereka perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah, masalah yang dibolehkan di dalam Islam untuk berbeda. Sebagaimana masalah fikih, masalah fikih masing-masing dari kedua yang berbeda memiliki sandaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini bukan perkara yang baru. Barakallahu fikum. Terjadi perbedaan pendapat yang masing-masing ada dasar yang benar. Ada dasar yang benar. Karena landasan hukum itu Al-Quran was-Sunnah. Dengan pemahaman generasi salaf al-ummah. Sekarang di sini kita akan sampaikan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu memiliki pendapat yang berbeda dari sahabat-sahabat yang lain. Beliau memahami hadis beliau memahami firman Allah Subhanahu wa taala tentang al-kunuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Orang-orang yang menumpuk harta, menumpuk emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, berilah kabar gembira mereka mendapatkan azab yang pedih. Pemahaman Abu Dzar radhiyallahu taala anhu terhadap ayat ini, setiap yang lebih dari kecukupan seseorang itu termasuk dari al-kunuz, menyimpan yang tidak dibolehkan, yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Oleh karena itu, kalau ada lebih, hendaknya langsung diinfakkan. Jangan disimpan, Kak, dari lebih yang ada pada harta seseorang. Ini pemahaman beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Al-Ahnaf Ibnu Qais. Di sini disebutkan di dalam musnad Al-Imamu Ahmad. Nomor hadis 21451. Qala Al-Ahnaf Ibnu Qais mengatakan, kuntu bil Madinah, aku dahulu di Madinah. Fa idza ana bi rajulin yafirrun nasu minhu, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang manusia lari darinya. Hina yarawnahu, ketika manusia melihatnya, mereka lari melihat orang ini. Qultu, aku katakan, kata Al-Ahnaf bin Qais, man anta, siapa engkau? Qala, maka orang ini mengatakan, ana Abu Dzar, sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, maka aku katakan, ma yafirrun nas, kenapa manusia pada lari ketika melihat engkau? Qala, maka Abu Dzar mengatakan, inni anhahum 'anil kunuz, aku melarang mereka dari al-kunuz. Billadzi kana yanhahum anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ini yang dipahami oleh Abu Dzar. Abu Dzar memahami dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman beliau. Yang lebih jelas lagi dari ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Tetapi dengan lafaz dari Al-Imam Muslim. Anil Ahnaf bin Qais, sama dari Ahnaf bin Qais juga. Qala, dia mengatakan, qadimtul Madinata, aku datang ke Madinah. Fabaina ana fi halqatin fiha mala'un min Quraisy. Ketika aku berada di sekumpulan, aku melihat sekumpulan dari Quraisy. Ibja rojulun akhna syafia, ketika itu di sana ada seorang laki-laki yang bajunya kasar. Akhshana al jasad, akhshana al wajh, bajunya kasar, demikian pula dengan kulit dan wajahnya. Faqama alaihim, laki-laki ini berdiri di hadapan mereka semua. Faqala, dia mengatakan, bashiril kanizina bi radfin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menyimpan harta, birotfin yuhma alaihi finari jahannam, dia akan diberikan api, dikelilingi api dari neraka jahannam. Fayudau ala hamalati thadiyi ahadihim, diletakkan di hamalah. Hamalah itu puting susu yang ada di dada salah seorang mereka. Hatta yakhruja min nughdi katifai, sehingga keluar dari arah tulang pundaknya. Wa yudau ala nughdi katifai, diletakkan di tulang pundaknya. Hatta yakhruja min hamalati thadiyai, sehingga keluar dari putingnya, puting susunya. Yatazalzal Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam syarah sahih Muslim, yatazalzal maknanya yataharrok, maknanya yataharrok, bergerak-gerak. Qala fawada'ak al-qawm ru'usahum, maka para kaum meletakkan kepala mereka. Fama ra'aitu ahadan minhum roja'a ilaihi syai'an, aku tidak melihat salah seorang dari mereka kembali sedikit pun. Yakni ketika Abu Dzar berbicara seperti ini, mereka nunduk, ya, mereka nunduk dan diam semuanya. Tidak ada yang berani kembali lagi kepalanya. Fa'adbaro, maka Abu Dzar pergi. Wattaba'tuhu, dan aku ikuti beliau. Hatta jalasa ila sariyah, sampai beliau duduk di tiang. Fakultulahu, aku katakan kepada beliau, ma ra'aitu ha'ula illa karihu ma qulta lahum, aku tidaklah melihat mereka melainkan tidak menyukai apa yang telah engkau sampaikan kepada mereka. Faqala, maka Abu Dzar mengatakan, inna ha'ula la ya'qiluna syai'an, Sesungguhnya mereka tidak memahami sedikit pun. Inna khalili Abul Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya khalili, kekasihku Abul Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari da'ani, memanggilku. Fa'ajabtuhu, maka aku penuhi panggilannya. Faqala, beliau mengatakan, atara Uhudan, tidakkah engkau melihat gunung Uhud? Fanadhartu ma 'alayya minasyams, maka aku lihat apa yang ada di sekitarnya, cahaya matahari. Wa ana adhunnu annahu yab'atsuni fi hajatin lahu, aku mengira bahwa beliau akan mengutusku dalam keperluan beliau. Fakultu, maka aku katakan, arahu, aku lihat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad, kepada Abu Dzar ya, afwan, kepada Abu Dzar Jundub bin Junadah. Ma yasurruni anna li mithlahu dhahaban unfikuhu fi kullu unfikuhu kullahu illa thalathata dananir. Tidaklah menyenangkanku bahwa aku memiliki yang semisal gunung Uhud ini berupa emas, melainkan akan aku infakkan semuanya kecuali 3 dinar saja. Dari hadis ini Abu Dzar memahami bahwa harta yang ditumpuk, harta yang dikumpulkan, harta yang dikumpulkan lebih dari kebutuhan seseorang itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Summa ha'ula'i yajma'una dunya. Abu Dzar mengatakan, mereka ini mengumpulkan dunia. Mengumpulkan dunia, la ya'qiluna syai'a, tidak memahami itu. Ini pemahaman Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Yang difahami oleh banyak sahabat, tidak demikian. Harta yang disimpan, yang sudah ditunaikan zakatnya, tidak mengapa yang demikian ini. Yang sudah ditunaikan hak-haknya, kalau ada tabungan disimpan, yang seperti ini dibolehkan. Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam syarah Sahih Muslim, jilid yang ke-7 halaman 67. Qauluhu basyiril kanizin, ucapan Abu Dzar, berilah kabar gembira kepada al-kanizin, orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta. Zahiruhu, yang nampak dalam ucapan beliau ini, annahu arada al-ihtijaj, bahwa beliau ingin berhujjah, ingin menyebutkan madhab beliau. Annal kanza, bahwasanya al-kanz, harta simpanan itu, kullu ma fadula an hajatil insan, harta simpanan yang dilarang, harta simpanan yang akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya di akhirat nanti akan mendapatkan azab yang pedih, adalah setiap yang lebih dari kebutuhan manusia. Hadza huwal ma'ruf min madhhabi Abi Dzar radhiyallahu anhu, inilah yang ma'ruf, yang dikenal dari madhab Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Was-sahih, pendapat yang benar, alladhi 'alaihi al-jumhur, adalah pendapat mayoritas ulama. Annal kanza, bahwa harta simpanan, huwal mal alladhi lam tu'adda zakatuhu, harta simpanan yang dilarang, harta simpanan yang dihitung menumpuk-numpuk harta tanpa kebutuhan, adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Ini yang disebutkan dalam ayat itu, yang dimaksud dalam ayat itu. Harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah." Orang-orang yang menumpuk, mengumpulkan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, "Fabasysyirhum bi'adzabin alim." Berilah kabar gembira, mereka mendapatkan azab yang pedih. Yang dimaksud adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Barakallahu fikum. Fa amma idza uddiyat zakatuhu, kata beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, adapun apabila telah ditunaikan zakatnya, falaisa bikanzin, bukanlah termasuk dari kanz, harta yang dilarang untuk dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk. sawa'un katsura aw qalla, baik banyak ataupun sedikit. Yang jelas, harta itu harus ditunaikan hak-haknya. Memberi nafkah kepada keluarga, memberikan zakat fitrah, zakat mal yang sudah terpenuhi nisab dan haulnya. Kalau dia tidak tunaikan ini zakat, ancaman ini sangat dikhawatirkan akan mengenai dia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan demikian. Orang-orang yang mengumpulkan harta, mengumpulkan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nas'alullah salamata wal'afiyah. Al-Imamu Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan sebagaimana dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala jilid yang ke-7 halaman 67, hadza dalun ala fadli infaqihi wa karahiyati jam'ihi. Ini menunjukkan keutamaan Abu Dzar dalam berinfak luar biasa. Yang lebih dari itu infakan, lebih dari itu infakan. Dan Abu Dzar tidak suka menumpuk-numpuk harta. Menumpuk-numpuk harta tidak disukai oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. La yadullu ala tahrim. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan hal itu tidak menunjukkan haram hukum tersebut. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam sahihnya dari Zaid bin Wahab. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam kitab Zakat, bab ma'uddiya zakatuhu falaysa bikanzin, nomor hadis 1406. Dari Zaid bin Wahab, dia mengatakan marartu birrobdah, pada suatu hari aku melewati Robdah. Faidha ana bi Abi Dzar radhiyallahu anhu, maka tiba-tiba aku melihat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kemudian fakultu, aku katakan kepada beliau, ma anzalaka manzilaka hadza, apa yang menyebabkan engkau seperti ini, apa yang menyebabkan engkau terasing di tempat ini, ar-Robdah. Diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, singkat ceritanya beliau berselisih dengan Utsman, beliau berselisih dengan Muawiyah tentang ayat tadi, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah. Muawiyah mengatakan ayat ini nazalat fi ahli kitab, turun berkenaan tentang ahli kitab. Maka aku berkata ayat ini nazalat fina wa fihim, turun berkenaan kita dan ahli kitab. Fakana baini wa bainahu fi dzalik, dan aku terus berbeda pendapat dengan beliau dalam hari ini, selalu terus berdiskusi. Wa kataba ila Utsman yashkuni, sampai beliau mengadukan hal ini kepada Utsman tentangku. Fa kataba ilayya Utsman, Utsman pun menulis surat kepadaku agar aku mendatangi beliau. Diceritakanlah kisah ini oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu apa yang telah terjadi. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam sahihnya sesuai dengan syarat Muslim. Sanadnya sahih sesuai dengan syarat Al-Imam Muslim. Dari Abdullah Ibnu Samit qala, dia berkata, qadima Abu Dzar ala Utsman minasyam. Abu Dzar pada suatu hari datang menemui Utsman dari Syam. Faqala, dia berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, iftahil bab, bukakan pintu, hatta yadkhulan nas, sehingga manusia bisa masuk. Atahsabuni min qaumin yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din muruqas sahm minar ramiyah thumma la yauduna fihi hatta yauda sahma ala fuqihi. Tolong bukakan pintu wahai Utsman, aku bukan dari kalangan bughat, orang-orang yang memberontak, orang-orang yang menanamkan kebencian kepadamu. Tolong bukakan pintu. Hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk. Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku di tangannya. Lau amartani an aktu an ak'ud lama kumtu. Kalau seandainya engkau perintahkan aku untuk duduk, aku tidak akan berdiri. Subhanallah, para sahabat sangat taat kepada waliul amr, sangat taat kepada pemerintah. Engkau perintahkan aku duduk, aku tidak akan berdiri. Walau amartani an akuna qa'iman lakumtu ma amkanani rijlaya. Walau rabattani ala ba'irin lam utlik nafsi hatta takuna anta ladhi tutlikani. Hatta takuna anta ladhi tutlikuni. Kalau engkau perintahkan aku untuk berdiri, aku akan berdiri sesuai dengan kemampuan kedua kakiku. Sekalipun engkau mengikatku di unta, aku tidak akan melepaskan diriku sampai engkau yang melepaskan diriku. Menunjukkan Abu Dzar ini sangat taat kepada Utsman selaku seorang pemimpin. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, subhanallah. Barakallahu fikum. Thumma sta'adhana an ya'tiya rabdah. Kemudian setelah dipersilahkan bisa bertemu dengan Utsman bin Affan, akhirnya Abu Dzar meminta izin kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk pergi ke Rabdah, untuk mengasingkan diri di sana. Fa'adhina lahu. Akhirnya Utsman bin Affan pun mengizinkan beliau. Perhatikan, masyarul ahibbah, barakallahu fikum. Siapa yang mengasingkan Abu Dzar? Tidak ada. Utsman bin Affan tidak mengasingkan Abu Dzar. Abu Dzar yang datang minta izin kepada beliau untuk pergi. Akhirnya diizinkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi di sini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pergi ke Rabdah, hadza bi ikhtiyarihi. Ini adalah sesuai dengan usaha beliau, sesuai dengan kehendak beliau sendiri. Tidak ada yang memaksa. Sesuai dengan kehendak Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kalau tidak diizinkan oleh Utsman, beliau tidak akan pergi. Sampai didahului oleh kalimat-kalimat seperti tadi. Kalau engkau ikat aku, aku tidak akan melepaskannya. Engkau ikat aku, tidak akan aku lepaskan. Sampai engkau yang melepaskan. Subhanallah. Kalau seandainya engkau memerintahkan aku duduk, aku akan berdiri. Aku akan duduk. Engkau perintahkan aku berdiri, aku tidak akan duduk. Menunjukkan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sangat taat kepada waliul amr. Inilah contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum. Lihat kehidupan mereka. Berhasil, sukses, banyak kemenangan-kemenangan yang mereka raih. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada mereka. Taat kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Taat kepada Umar bin Khattab. Taat kepada Utsman bin Affan. Taat kepada siapa yang menjadi pemimpin dari mereka. Demikian pula kita, ma'asyarul ahibbah, barakallahu fikum. Ketika kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang semisal ini, kita mentaati pemerintah kita, niscaya hidup kita akan damai. Hidup kita akan damai. Kita mendoakan pemerintah kita, hidup kita akan bahagia. Karena kebaikan untuk pemerintah, kebaikan pula untuk kita. Tatkala mereka mendapatkan kebaikan, kita pula akan menuai kebaikan itu. Barakallahu fikum. Perhatikan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki, sebagaimana disebutkan di dalam kitab beliau tentang nafyu Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Dzar al-Ghifari tatkala beliau mengasingkan diri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Awasim min al-Qawasim, halaman 281. Al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki mengatakan, wa amma nafyuhu Abu Dzar radhiyallahu anhu ila Rabdah falam yaf'al. Adapun cerita yang dikisahkan bahwa Utsman mengasingkan Abu Dzar ke Rabdah, falam yaf'al, itu tidak dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kana Abu Dzar radhiyallahu anhu zahidan, Abu Dzar ini seorang yang zuhud, seorang yang zuhud. Beliau dengan ikhtiarnya sendiri, keinginan sendiri untuk pergi mengasingkan diri karena banyak dari manusia yang tidak sesuai dengan pendapat beliau dalam hal ini. Barakallahu fikum. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan terdapat beberapa faedah dari kisah Muawiyah dan Abu Dzar tatkala mereka berselisih tentang ayat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Tatkala mereka berbeda pendapat tentang ayat ini, ya, walladzina yaknizun, orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak tidak menginfakkannya di jalan Allah, berilah kabar gembira mereka, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Muawiyah mengatakan ayat ini berkenaan tentang ahlul kitab. Abu Dzar mengatakan ayat ini berkenaan tentang kita dan ahlul kitab. Sampai Muawiyah mengirim surat kepada Utsman mengadukan apa yang terjadi pada Abu Dzar. Sampai akhirnya Utsman memanggil Abu Dzar radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di dalam Fathul Bari terdapat banyak faedah dalam kisah ini. Yang pertama, annal kufar mukhatabuna bi furu'is syariah, bahwa orang-orang kafir juga mendapatkan perintah untuk mengamalkan syariat Islam yang cabang maupun yang furu'. Yang furu' beliau juga orang-orang kafir mendapatkan perintah untuk mengamalkan syariat-syariat Islam yang cabang selain dari tauhid. Bukan hanya diperintahkan untuk mentauhidkan Allah saja, mereka juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, melakukan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Abu Dzar dan Muawiyah bersepakat bahwa ayat ini turun berkenaan tentang ahlul kitab. Muawiyah mengatakan nazalat fi ahlil kitab, ayat ini turun berkenaan tentang ahlul kitab. Abu Dzar mengatakan nazalat fina wa fihim, turun berkenaan tentang ahlul kitab dan berkenaan kita juga. Ayat ini berbicara tentang ahlul kitab dan berbicara juga tentang kita. Berarti ahlul kitab juga mendapatkan perintah untuk mengamalkan syariat. Tetapi mereka tidaklah diterima tatkala melakukan amalan di dalam Islam sampai mereka masuk Islam. Barakallahu fikum. Wa fihi mulatafatu al-a'immah lil ulama. Di dalam kisah ini juga terdapat sifat lemah lembut dari pemimpin terhadap para ulama. Fa inna Muawiyah lam yajsur 'ala al-inkari 'alaihi hatta kataba man huwa a'la minhu fi amrihi. Perhatikan, Muawiyah radhiyallahu anhu tidak serta-merta langsung mengingkari Abu Dzar. Beliau menulis surat kepada Utsman mengadukan apa yang terjadi pada Abu Dzar. Wa Utsman lam yahnak 'ala Abi Dzar. Utsman lam yahnak, al-hanak maknanya adalah al-ghaib sebagaimana disebutkan dalam lisanul Arab. Jilid yang ketiga halaman 368. Utsman lam yahnak, tidak marah kepada Abu Dzar. Ma'a kaunihi, padahal Utsman kana mukhalifan lahu, menyelisihi Abu Dzar fi ta'wilihi, dalam tafsir tentang ayat tersebut berbeda pendapat. Tetapi Utsman tidak marah kepada Abu Dzar. Utsman pemimpin. Kenapa? Karena ini permasalahan ijtihadiyah yang mereka memiliki landasan dalam hal ini. Mereka para sahabat, ulama ussahabah. Utsman, ulama ussahabah, Abu Dzar min ulama ussahabah. Ini pendapat antum. Kalau ini pendapat antum, ya sudah, demikianlah. Tatkala manusia banyak yang tidak sesuai dengan Abu Dzar dalam hal pendapat ini, Abu Dzar meminta izin kepada Utsman untuk pergi dan Utsman pun mengizinkannya. Wa fihi tahdzir minasyiqaq wal khuruj 'alal a'immah. Dalam kisah ini terdapat tahdzir, peringatan tatkala seseorang memberontak kepada pemerintah. Perhatikan, Abu Dzar sangat patuh kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidak sedikit pun menginginkan untuk memberontak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Perhatikan, masyarakat ahibah, barakallahu fikum. Dari sisi mana di sini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengasingkan Abu Dzar? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengecilkan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Demikian pula di antara alasan-alasan mereka yang mereka jadikan pegangan untuk menjatuhkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di hadapan umat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah memukul Abdullah bin Mas'ud hatta kasara adla'ahu, sampai Utsman mematahkan tulang-tulang rusuk Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah kisah Talibatun la wujudalaha syariat Islam yang tidak ada sama sekali. Berkata Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki sebagaimana di dalam kitabnya Al-Awasim Minal Qawasim halaman 277, darbuhu li Ammar hatta fataqa am'aahu. Kita potong sampai kita pada ucapan beliau, adapun pukulan Utsman kepada Ammar hatta fataqa am'aahu, sampai mencerai-beraikan ususnya, Walid bin Mas'ud, dan kepada Ibnu Mas'ud hatta kasara adla'ahu, sampai merusak, mematahkan tulang-tulang rusuknya, wa mana'ahu ata'ahu, dan Utsman melarang untuk diberikan hak Abdullah bin Mas'ud kepadanya. Dilarang oleh Utsman, jangan diberikan hak Ibnu Mas'ud. Hadza kulluhu batilun sanadan wa matnan. Ini semuanya batil, kisah yang dusta secara sanad dan matannya, baik dari sisi silsilah rantai sanadnya, makdzubah, dusta cerita ini, ataupun lafadznya dusta, tidak sahih, tidak benar berita yang demikian ini, sehingga tidak ada landasannya, tidak ada silsilah rantainya, mana sanadnya. Barakallahu fikum. Kalaupun ada, itu dusta, tidak benar. Maknanya, kalaupun ada dari sifulan, yang membawa berita itu bukanlah dari orang-orang yang dipercaya oleh umat ini. Barakallahu fikum. Sehingga, ditepislah tuduhan-tuduhan itu. Utsman mengasingkan Abu Dzar, tidak benar. Utsman memukul tulang rusuk Ibnu Mas'ud. Utsman memukul Ammar, tidak benar. Tidak ada buktinya dari ucapan-ucapan yang demikian ini. Walhamdulillah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dibersihkan dari tuduhan-tuduhan yang semisal ini. Ini adalah dusta, tidak benar dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.